di sana. Gunung indah permai memanggil kita hidup damai. Air pun di telaga tenang tak bersara, memandang kita saling cinta. Marilah kekasih, marilah bersama kita akan berdoa, semoga bahagia selama-lamanya. Semoga bahagia selama-lamanya.